Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, di sore hari ini menjelang iftar kita sempatkan untuk bermajelis yang sebenarnya terjadwal untuk pembahasan kitab syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Namun di sini kita akan membahas sedikit terkait dengan Salatul Tarawih, tentang pelaksanaan Salatul Tarawih. Pembahasan ini sengaja kita angkat karena munculnya banyak pertanyaan dari beberapa ikhwah terkait pelaksanaan Salat Tarawih berjamaah di masjid. Nah, karena memang mungkin di antara ikhwah, dan itu perkara yang dimaklumi, banyak ikut channel Telegram atau grup-grup WhatsApp yang di dalamnya diposting fawaid ilmiah, faidah-faidah ilmiah, terkadang juga diposting fatwa dari masyayikh ahlus sunnah. Dan itu adalah perkara kebaikan, perkara yang baik, ya, membaca fawaid atau memanfaatkan media sosial yang ada untuk ilmu. Tidak diragukan lagi bahwasanya hal itu merupakan kebaikan. Akan tapi terkadang perlu untuk dipahami oleh kita semua bagaimana kita menyikapi aqwalul ulama, pendapat-pendapat para ulama terkait dengan sebuah permasalahan. Kita hendaknya bijak di dalam menyikapi mungkin terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan sebuah permasalahan. Terkadang di channel yang satu kita membaca fatwa syekh demikian. Ada Syekh A berfatwa dalam permasalahan ini demikian. Kemudian ada sebagian ikhwah yang berpegang dengan pendapat atau fatwa tersebut. Ternyata di channel yang lain disebutkan Syekh yang lain berfatwa dengan pendapat yang berbeda. Ya. Dan sebagian ikhwah berpegang dengan fatwa tersebut. Nah, ini hendaknya kita bijak. Ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun adalah orang-orang yang bijak di dalam menyikapi perbedaan pendapat atau perbedaan pandang di kalangan para ulama. Dan sekali lagi itu butuh ilmu, kedewasaan atau kebijakan. Bijak di dalam menyikapi pendapat para ulama, itu juga butuh ilmu. Terkadang sikap kurang bijak itu muncul karena mungkin keterbatasan ilmu yang ada pada diri kita. Maka ketika kita merasakan terbatasnya ilmu yang ada pada diri kita, hendaknya kita beramal firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, kepada orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama, masyayikh ahlus sunnah atau thalabatul ilm. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah, hal ini penting untuk kita terapkan supaya apa? Supaya tidak kemudian timbul perselisihan, walaupun itu ringan awalnya, tapi kalau tidak segera diselesaikan bisa menimbulkan keretakan di dalam ukhuwah. Karena kurangnya kurang bijaknya di dalam menyikapi atau mengamalkan atau menyampaikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, terkhusus dalam permasalahan fikih. Permasalahan fikih itu luas, ya. Seorang yang mengkaji ilmu fikih seperti seorang yang berenang di samudra yang luas. Sulit untuk bisa sampai ke ujungnya. Ini permisalan yang sering disebutkan para ulama. Orang yang mengkaji ilmu fikih seperti seorang yang berenang di samudra yang luas. Walaupun kita menginfakkan semua waktu dan tenaga kita, dari kecil sampai akhir hayat, tidak akan selesai pembahasan itu, pembahasan tentang ilmu-ilmu fikih itu seluruhnya bisa kita kuasai. Ya. Itu perkara yang mungkin bisa dikatakan perkara mustahil. Ya. Nah, sehingga ketika kita menjumpai adanya perbedaan pandang, pendapat di kalangan para ulama ahlus sunnah, kita menyikapinya dengan bijak, dengan dada yang lapang, at-tasamuh bainana, toleransi di antara kita. Termasuk yang kita angkat yaitu tentang pelaksanaan sholat tarawih. Memang di sana perkara yang masyhur, ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait dengan sholat tarawih. Di antara yang dibahas para ulama, apakah sholat tarawih itu lebih afdol dilakukan berjamaah di masjid, ataukah lebih afdol dilaksanakan sendiri di rumah? Itu sudah permasalahan yang sudah dulu dibahas oleh para ulama. Dan ada ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, ada yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, itu sejak dulu sampai sekarang. Jadi jangan kemudian ini dijadikan atau menjadi sebab kemudian perselisihan di antara kita. Ya. Nah, dan dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama, baik pendapat yang pertama maupun yang kedua, sudah sering dibahas. Nah, mungkin kita yang kurang dalam mengkaji. Ketika mendapat satu fatwa, membaca satu fatwa, langsung pegang itu baik erat-erat, kemudian tanpa melihat pendapat ulama yang kedua dan dalil-dalil yang disampaikan. Ya, nah, misalnya dalil yang dipakai oleh pendapat ulama yang pertama, ya, yang berpendapat bahwasanya sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih berjamaah di masjid, dengan berjamaah di masjid itu lebih afdol. Misalnya berdalil dengan hadis man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih bersama imam, yaitu berjamaah bersama imam, sampai selesai maka ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Ini diantara dalil yang menguatkan pendapat yang pertama. Lebih afdol kalau begitu, lebih afdol sholat berjamaah di masjid. Sholat tarawih berjamaah di masjid. Walaupun memang di lafaz di situ tidak disebutkan fil masjid. Tadi, tapi disebutkan secara umum. Barang siapa yang sholat bersama imam, itu sholat malam bersama imam sampai selesai, ya, tidak disebutkan fil masjid. Ya, tapi disebutkan sholat berjamaah bersama imam sampai selesai, maka mendapatkan pahala tersebut. Begitu pula yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengikuti atau memegang pendapat yang pertama itu adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan diamalkan oleh kaum salaf. Yaitu ketika Umar bin Khattab di zaman beliaulah beliau mengumpulkan kaum muslimin di bawah imamah atau keimaman dari sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, untuk mengimami kaum muslimin ketika itu berjamaah sholat tarawih langsung setelah sholat isya. Dan Umar bin Khattab menyatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, amalan ini, yaitu bid'ah lughawiyah, karena tidak pernah dilakukan sebelumnya, mengumpulkan kaum muslimin berjamaah dalam satu jamaah di masjid setelah sholat isya secara langsung. Akan tapi di riwayat yang sama itu pula, para ulama juga memakai riwayat Umar bin Khattab itu untuk menunjukkan lebih kuatnya pendapat yang kedua. Lebih afdal sholat tarawih di rumah jika dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Karena Umar bin Khattab melanjutkan setelah mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, beliau melanjutkan wallati yanamuna anha afdal minallati yaqumun. Ana ulang ya, setelah Umar bin Khattab menyatakan demikian ni'matul bid'ah hadhihi, ni'matil bid'ah hadhihi, beliau menyatakan wallati yanamuna anha, dan mereka-mereka yang tidur darinya, yaitu tidak ikut sholat berjamaah di masjid setelah sholat isya langsung, afdol, lebih utama dibandingkan yang melaksanakannya. Artinya yang mengakhirkan sholat terawih, kemudian mengerjakannya di sepertiga malam yang terakhir. Ini di riwayat Umar bin Khattab disebutkan demikian. Ya, karena itu tidak aneh jika sebagian ulama kemudian mengikuti pendapat yang pertama, misalnya ya fatwa dari Syekh Shalal Fauzan, beliau memandang yang lebih afdol sholat berjamaah terawih setelah sholat isya langsung di masjid. Bahkan beliau menyatakan dalam salah satu fatwanya, yang mengakhirkan sampai sepertiga malam terakhir itu menyelisihi kebiasaan salaf. Ini ijtihad beliau, kita hormati beliau sebagai seorang alim. Tapi jangan kemudian kita menyampingkan fatwa para ulama yang lain. Tidak sedikit di kalangan para ulama di zaman ini yang mengikuti atau lebih condong kepada pendapat yang kedua. Seperti siapa? Syekh bin Baz rahimahullah. Dalam salah satu fatwanya, beliau memandang lebih afdol sholat jika diakhirkan di sepertiga malam terakhir. Begitu juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dan yang lainnya. Ya, di sini bukan kita topik pembahasannya itu, ya. Al-muhim kita paham itu. Para ulama pun berbeda pandang dalam hal ini. Karena yang dipakai oleh pendapat yang kedua juga banyak dalil-dalil yang dipakai. Misalnya, keumuman dari hadis Rasul alaihi salatu wasallam yanzilu rabbuna ila samaa'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ini umum. Baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Sehingga sholat malam lebih afdol dilakukan di sepertiga malam terakhir. Hadis yang lain. Di mana Rasulullah SAW bersabda. Dalam riwayat Bukhari. Beliau mengatakan. Ya ayuhan nas. Salfasallu ayuhan nas fi baitihi. Fi baitikum. Sallu fasallu ayuhan nas fi baitikum. Wahai sekalian manusia, salatlah di rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena seutama-utama salat adalah salatnya seseorang di rumahnya sendiri kecuali salat wajib. Ini umum. Dan ternyata Rasulullah ketika menyampaikan sabdanya ini, konteksnya adalah tentang sholat terawih. Ya, coba kita baca riwayatnya secara lengkap. Hadis ini diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ini riwayat Bukhari. Di dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Bahwasanya Rasulullah membuat sebuah bilik di masjid, hujrah. Qala hasibtu annahu qala min hasir. Disebutkan oleh perawi bahwasanya hujrah tersebut, bilik itu terbuat dari hasir. Terbuat dari hasir, yaitu dari anyaman. Dari anyaman tikar, ya. Baik anyaman yang terbuat dari jerami atau yang semisalnya. Yang mana beliau biasa memakainya dihamparkan ketika siang hari dan dibuat bilik ketika malam hari. Yaitu beliau melakukannya di bulan Ramadan, demikian. Beliau membuat bilik di masjid. Fasalla fiha layaliya. Kemudian beliau sholat di dalam bilik tersebut beberapa malam. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi. Maka sholatlah bersama beliau, yaitu bermakmum di belakang beliau, sebagian orang dari kalangan sahabatnya. Ini di antara dalil yang menunjukkan bolehnya sholat terawih berjamaah di masjid. Tapi disebutkan di kelanjutan hadis tersebut, falamma alima bihim, ketika Rasulullah mengetahui hal itu, sebagian orang ternyata mengikuti beliau, bermakmum di belakang beliau, ja'ala yaqud, kemudian beliau menghentikannya. Beliau duduk, artinya tidak melakukannya lagi. Fakharaja ilaihim, kemudian beliau keluar kepada mereka, faqala dan bersabda, qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian beliau mengatakan, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salah, karena sebaik-baik seutama-utama salat adalah salatul mar'i fi baitihi, salatnya seorang hamba di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Dalil yang kuat yang dipakai oleh ulama yang mengikuti pendapat yang kedua. Ya. Dan yang penting untuk kita pahami secara lebih mendalam, baik pendapat yang pertama maupun yang kedua, sama-sama membolehkan. Baik sholat terawih berjamaah di masjid, ba'dal isya langsung, atau mengakhirkannya di sepertiga malam terakhir, sholat sendiri di rumah. Sama-sama boleh. Jadi kalau ada sampai yang kemudian melarang, ya tidak boleh, itu bid'ah. Ini kurang tepat. Ya. Nah, dan yang lebih kita harus kita ketahui, ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, lebih afdol untuk sholat berjamaah terawih di masjid ba'dal isya langsung, itu jika sholat terawihnya dilakukan dengan tata cara sesuai sunnah. Itu yang harus lebih dipahami. Misalnya fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan lebih afdol di rumah, mengakhirkannya di akhir waktu, itu menyelisihi kebiasaan salaf. Itu jika di masjid yang dilakukan sholat terawih padanya, itu sesuai sunnah. Dan ini konteksnya negara Saudi. Negara Saudi, keumumannya masjid-masjid di sana, sholat terawihnya dilakukan sesuai sunnah. Ya wajar beliau berpendapat demikian. Ya. Adapun jika sholat terawih yang dilakukan di masjid, terjadi padanya beberapa bid'ah, maka ceritanya lain lagi. Kalau seperti itu, ya, ini yang ingin kita bahas di sore hari ini, yaitu fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah yang mempertegas hal itu. Tapi waktunya sudah, gimana? Kita lanjutkan ya, sedikit ya. Kita baca dengan cepat, mudah-mudahan masih terkejar. Pertanyaannya, ini fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah nomor 19807. Pertanyaannya, darajatil adah indana fi syahri Ramadan al-mubarak fi ba'dil qura wa min dimniha al-qarya allati uqimu fiha ayyunadi al-muadzinu mubasharatan ba'da salam min salatil isya' biqawlihi. Telah berlaku kebiasaan di masyarakat kami di bulan Ramadan yang mubarak di sebagian daerah, dan di antaranya adalah daerah di mana saya tinggal padanya, yaitu muadzin menyeru secara langsung setelah salam dari sholat isya. Jadi muadzin langsung mengatakan, ya ummatas siyam wal qiyam, ya ummatah khairil anam. Demikian ya, dikir-dikir. Yang tidak diriwayatkan dari Rasulullah maupun para sahabat. Ya ummatah abdil malik, al-allam, sholatul qiyam, asabakumullah, thumma nusalli raqatain, fayunadi al-muadzin bihadhal kalam. Kemudian setelah muadzin mengatakan demikian, membaca zikir tersebut, kami sholat 2 rakaat. Kalau sudah selesai, demikian, diulangi lagi zikirnya. Thumma nusalli rakaatain. Thumma yunadil muadzin bihadzal kalam. Demikian seterusnya, diulang-ulang. Setiap selesai 2 rakaat, diulang lagi zikir tersebut. Wahada hatta tantahiyas sholah. Ini sampai sholatnya selesai. Yaitu sholat terawihnya selesai. Walistifta, pertanyaannya. Hal yajuzu an usalliya ma'aha ula. Pertanyaannya, apakah boleh saya sholat bersama mereka? Am usalli wahdi, apakah saya sholat sendiri saja? Fi baiti, di rumah saya. ilman bi annahu la yujad ghairu hadzal masjid. Bersamaan ya, bahwasanya tidak ada masjid lain di daerah saya kecuali masjid tersebut. Wa fi halati adami jawazi shalah ma'ahum, dan jika tidak boleh salat bersama mereka, hal yashmal dzalika salatal qiyami wal fard am salatal qiyami wahdaha, apakah itu mencakup salat tarawih dan salat wajib ataukah hanya mencakup salat tarawih saja? Itu jika dilarang salat bersama mereka yang melakukan amalan seperti itu, apakah itu mencakup salat tarawih dan salat wajib ataukah salat tarawih saja? Salat tarawih sunnah ya, salat wajib salat lima waktu. Wal yajuzu fi halati adami jawazi shalah ma'ahum fi salatil qiyam an usalli bi ahli fi baiti jama'atan, apakah boleh jika tidak salat bersama mereka untuk salat tarawih, saya salat tarawih dengan keluarga saya di rumah secara berjamaah? Pertanyaannya bisa dipahami ya. Lida, oleh karena itu, amalu min samahatikum alittila'a wal ifadah. Saya mengharap dari kedermawanan Anda untuk mengkaji hal ini dan memberikan faedah. Wallahu yahfadzukum wa yar'akum wa yamaddukum bi'aunihi wa taufiqi. Semoga Allah menjaga Anda sekalian, ya, melindungi Anda dan memberikan kepada Anda pertolongan dan taufik. Kayaknya enggak nutut ya. Tanda apa? Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Iftarnya tertunda sedikit enggak apa ya? Sambil dibagi enggak apa. Jawabannya sekarang dari Al-Lajnah Daimah yang ketika itu masih diketuai oleh Syekh bin Baz. Di antara anggotanya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, wakilnya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang sekarang jadi mufti Mamlaka. Jadi yang mengeluarkan fatwa ini adalah kumpulan para ulama senior kibar. Jawabannya, inna hadzan nida' alladhi yakunu baina kulli taslimatain min salati tarawih nida'un mubtada' la yajuzu fi'luhu. Seruan ini, yaitu zikir-zikir yang semisal itu yang dilakukan setiap salam dari salat tarawih, ini adalah seruan yang mubtada', yaitu yang bid'ah. Tidak boleh dilakukan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah. Dan ucapan Nabi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, ya, hadis yang masyhur, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Fal wajib 'alaikum, yang wajib bagi kalian adalah ingkaru hadzal 'amal, mengingkari amalan tersebut, wan nahyu 'anhu, dan melarangnya. Fa'in lam yamtathilu aw yatrukuhu fa'alaikum iblaghu al-jiha al-mas'ulah. Jika mereka tidak mau melakukan hal tersebut, yaitu tidak menerima nasihat, tidak mau meninggalkannya, maka yang wajib bagi kalian adalah menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Karena di Saudi, setiap masjid itu di bawah pengelolaan badan negara. Maka yang wajib bagi kalian adalah menyampaikan kepada pihak yang berwajib yang mengurusi tentang masjid, anil masjid ladaikum, litamna'ahu, untuk melarang mereka, untuk melarang masjid tersebut melakukan ritual tadi. Wa fasala man lam yamtathil, dan memutuskan pihak yang tidak mau mengamalkan. Wastibdaluhu bighairihi mimman ya'mal bisunnah wa yajtanibu albidah, dan mengganti imamnya atau muadzinnya dengan yang mengamalkan sunnah dan menjauhi bid'ah. Fa'in lam yatruku dzalika, ini yang penting antum garis bawahi, fa'in lam yatruku dzalika, jika mereka tidak mau meninggalkan perbuatan tersebut, fala tusallit tarawih wal qiyama ma'ahum, janganlah kalian salat tarawih bersama mereka. Di musyahadatil munkar wa adamil qudrah ala izalatihi. Disebutkan dua alasan. Kenapa? Karena jika ikut hadir sholat terawih bersama mereka di masjid, kemungkaran yang pertama adalah ikut menyaksikan secara langsung kemungkaran. Yang pertama. Yang kedua adalah adamu qudrati, adamul qudrah ala izalatihi. Tidak mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Karena terjadi dua hal ini, maka Lajnah Daimah berfatwa untuk melarang sholat terawih bersama mereka. Ammal faridah fal wajib alaika antusalliya ma'ahum. Adapun sholat wajib, sholat fardu, wajib bagimu untuk tetap sholat bersama mereka. Li'annal munkara innama yakunu ba'da dhalik. Karena kemungkaran yang terjadi adalah terjadi setelah salam, setelah sholat. Itu zikir-zikir yang tidak disunahkan setelah sholat. Wala haraja antusalliya at-tarawiha wal qiyama bi ahlika jama'atan. Dan tidak ada, tidak keliru jika engkau sholat terawih bersama keluargamu secara berjamaah, yaitu di rumah. Barakallahu fiik. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian ya, bisa dipahami ya. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.